Ya ampun, kaula muasa kali-kali deui, Paman. Nyingkah sieuh. Gerabah meja kasih Pertewi. Ulu, ulu, ulu, nak, nak, nak, nak, nak, cicing. Ai, ai, ulah gitu anak. Pamali eta ratu ning bumi. Pusing, aing. Aduh, gerang ke iya ayam mamala anak. Bisa ya ketengah kepanasaran datang hidup aing. Paman. Coba carita, siah. What? Raden Trisna Dewa dijenjek ku Gatot Kaca ambles sapisan dateng jagat. Aduh, kasih mang maulah di baban tuh. Tapi kan ya kecap Kapertewi bisa ya katengenah incu di sisa kuai. Datang berang jeung peuting ditunggu gitu. Aduh, anak. Nih, aya Promios hapunten we mang. Init mangga. Anak. Wah. Nah, hidup teh bet asa kalangkungan pisan ka sauran teh cu. Pusing paman. Kasep, kasep, kasep. Pertewi teh titisan Sri. Widadari kasep. Ajeun tinggal haun. Dewa campur kana ieu urusan di bas nih kuai. Ulu ulu ulu ulu. Kasep karisi kamelang mang. Sanes teu presanten kana kawantun namung hal ieu kasep dewa nu waspada kapan di alam pawayangan dewa teh nu kawasa. Enggal deusan tuang ibu geura punyung tuang ibu nyuhunkeun aubrestuna kalayan cara nyuhunkeun pangapunten ka para aspara aspari. Rongkel tuang ibu kumaha carana eta kasauran supados laas ulah ngajadikeun pamali sareng cilaka. Pusing paman. Raden Trisna Dewa sasumpingna ka karaton Pertala wawartos kaeyangna Pertewi diserengan ku ngasut. Dina sajengka janten sadepak ditamihkan ku pangreka. Sangkan eyangna benu atuh Pertewi. Sakalangkung benu na samirengna laporan ti Raden Trisna Dewa. Dikuatan kapersayaan ku mangku bumi. Kalawan impik-impik na Gatot Kaca nangtang-nangtang ka Pertewi jelas. Pinasti kersayang tumam para Betari Pertewi jengkarati karaton Pertala di sarangan ku Raden Trisna Dewa muncul di negara Amarta di daerah Rajang Tengah Bumi Gunyang Ganjing Gedher Padat Erawati netelakeun Pertewi benu sakalangkung karaton Rajang Tengah amrup sapisan Gatot Kaca kesana Gunyang Ganjing anak-anak. Aduh, aduh, cik mang oge teu salah lo tingali karaton rusak alo. Waduh, paman. Nya Pertewi benu. Cik mang ge teu salah mang teh kolot alo. Kolot cu. Nah, anyeun teh kalalanyoan teuing. Hayu buru-buru urang tepangan tuang ibu kapringandani urang sadumuhun pertobat heula ka anjeunna kumaha carana pikeun nyadarkeun ratu ning bumi Pertewi. Aduh ampun ting eyang Pertewi hapunten Bu Ibu hapunten paman hayu paman hayu buru-buru urang megat damri we cing. Pada tumarengana nempusan Pertewi muncul. Nasikan kagila-gila. muncul nafsu neka gila-gila, amarah raraina ngembang wera. Sang Sri mengadek mapan bayang ayuna, gelera muncul wonten ing mlajang tengah raja. Puas karaton rusak, iya karaton melajang tengah Raden. Kepino damel ibu tadi mah di dieu ngajedogna jeung si Perbakesa. Awet cuman takapisan tepi ka mani nangtang-nangtang ka aing. Disajajarkeun jeung anu biasa. Kamana mantok data si kurang ajar? Katinggal karaton parantos amuk duka kamana? Bisa jadi lompat ka inungna ka si Arimi. Urang dodog ka karaton Pringgandani. Arimi, hutang pati marapati, hutang wirang bayar wirang kurang ajar, lain basi Gatot Kaca. Sanajan inung nage dipaekan ku aing, sia kurang ajar dipaekan bangsat. Hayu kasep ka Pringgandani. Kunyuh sumanga da meningan nyeri pisan kaulanun aing mah sana moal ngahampura ka sia. Geura bebeja sana ka si Pertewi. Kitu kapino. Awas! Gatot Kaca, Gatot Kaca, aing bakal mayar hutang leuwih aya tanaga kaula. Kari lalajo Kangjeng Eyang Ratu nu bakal males ka nyeri ka peuli modar sia. Arwah salira baka laluasa di alam arwah upami si Gatot Kaca parantos ajaling pati sanajan ukur ku pandangan Kangjeng Eyang Ratu. Di keraton Pringgandani Retna Ayu Arimi kalintang kaget kasumpingan Raden Gatot Kaca sareng Permakesa. Acuk, abdi Acik Perbakesa aya naon? Anak hayuna. Tugeningan anak ibu Raden. Tiwas Acik. Aya naon bayi? Lebat anak. Gempa bumi di melajang tengah. See you soon. Kaget cemeran ningali. Sangat layu kaget. Denera. Denera. Kasep coba ibu bere bejanger. Cuk. Ayah putra Naraden Sutija almarhum jenengana Naraden Trisna Dewa dek mayar sametan nyawa Ramana. Iraka. Neme asyik. Terus didugikan kamelang asyiknya we impenan asyiknya cuk. Basuh keneh kaula biwirna anapun cengis jadi barengan ku patih. Pertala mangku bumi jenenganana. Ngan anak satusna ngawarah eta budak. Da kawitna teh teu beunang di upahan. Teu beunang diajak damai. Malahan dirangkul dihiap-hiap mang we sena aku bapa gaganti tuang Rama. Nyao goblok cenah kitu. Goblok. Hayu make goblok teu lo. Teu nyararasan teu make. Si Alo dijeblak dua kali ti jengkang. Atuh nyakitu puguh sidik ahlina. Yo nafsu ceuk gapruk ku jogol. Eta murang kalih teter, tapi nyakitu pangawasa pertewi sarebu kali mati, sadina sarebu kali hirup. Kuniang deui, kuniang deui. Tapi kunaran takama seuki murang kalih telemah, sujud. Nyuuh dina inu sampean jura. Oh si Alo. Menta hampura kaeran sumpah mua deui-deui. Nah, atuh si Alo bet mereka daweng temikeun hampura. Ulah kitu pamali Raden. Sadaya-daya nyangakeun beuheung tangretek-tekeun suku genteng blokeun bari disiksiki da mah cai dicacak di walang-walang. Malahan si Alo jor cenah sia mantok bebeja bisi aya kateungeunah kapanasaran ka si Pertewi kitu ceuk. Tobat Gusti. Teu beunang dihalangan ku kaula. Tata ratu bumi kasep. Numawi bakatku pusing kaula. Palang siang bakal ya tuntutan anu tumiba. Numawi kaula enggang adeus ge, ceuk. Kumaha cara pertobat si anak ulah aya buntut balitung tina ieu susumar kalian panangtangna pun anak. Nyangakeun we ka ibu nanu binekas. Barang saweg sasauran sapratane pun Dewi Pertewi kairing ku Raden Trisna Dewa. Arimi tugeningan uluh asyik kontan asyik. Memang numawi lompat ka dieu oge tuh geuning tanah-tanah benu jeung bakas sumping. Karaton Melajang tengah teh amruk sapotong ceuk gempa bumi. Eta termang rupakeun tanana kasep tu geningan eyang. Ulah kaget ya aing. Ulah kaget ya. Buta. Ya. Duh. Tu gening tu itu murang kalih nate. Datan nirat tangan demam. Datan nirat tangan demam. Pertewi Prata nafsi nekat lagi. Ulah kaget Arimi aing datang. Eyang nanahaon bangsa teh eyangan. Uluh-uluh tugening tugening. Iya, anu ngaran si Gatot Kaca. Cuman taka sia nang tangka aing. Aduh. Eyang. Tesudi maksud ayang-ayang anak haon. Kaluar sia. Gatot Kaca. Hayang kaluar. Urang jogol deui jeung aing nya. Nyak anak kene antuk. Antuk anak. Temungkeun ramah tamah. Nyangakeun semah baktos kaula ku hanyuk Gusti Ratu ning bumi. Teu sudi narimana buta? Ulah kaget arimi. Iya. Sadaya-daya naon rupi kajam tenan kalepatan pun anak muga wening galih nu dipamlih jemar manah nu diteda eyang wening akapun tenang kapun anak tina kapoekan sareng kuayang nafsu teu sudi bangsat. Aing ngahampurana, aing datang kadieu minta izin sing Gatot Kaca di paehan ku aing kaluar sia. Coba kaluar bangsat. Buta abong turunan dieu sawenang-wenang. Aing teu naon? Aing teu nyangking bumi kurang ajar. Ayo keluar sia maju. Bisi sia deuk bela arimi sabagerak katrukeun babasen. Jaya kawijayaan ka timuran kagagahan teh mungkin kumaha cara kabela ka anak. Lamun teu kitu geura pasrahkeun si Gatot Kaca, geura tegerahkeun ka tineung. Dipaehkeun ku aing ayeuna dipaehkeun teh si buta. Uluh-uluh. Ampun eyang, muga wening galih ngakapunten tina kalepatan pun anak. Teu sudi? Coba keluar Gatot. Eyang, ampun paralun tobat salak saya rehing putu teh. Wayana nafsu sareng kapusing. Montong obat saritas ya. Wika kokoe ratu eyang. Bejakeun cenah kasih pertewi. Berang jeung peuting serangan ditunggu kuaing. Ngomong gitu, rumah sak siap bangsat. Aduh, umaus. Sadaya-daya eyang. Dina waktos ayeuna. Upami eyang tengah kapunten ulah ngahukuman pun anak. Sawios kaula we gentos nambare disiksik dina matsai dicacak di walang-walang. Nyangga keun kuonyuk pangkon eyang. Bangsat. Sasana aing ngahukuman inungna anu ngawarahna anu ngadidikna anu ngatikna si Gatot Kaca heula dipaehan ku aing. Sawios kaula heula. Duh, Gusti Ratu. Tah ngomong buta. Jempes sia buta. Tah si eta muni kokotak pisan eyang. Iya, kapan ngomong gitu? Sok sana si Pertewi datangkan ke dia. Nanti rumah saya sih ya. Cuing tuh. Saksi bumi, saksi langit. Upami ngemutan mah rumaos we. Montong nolak, diu. Ampun para lun sana si nolak. Apun ten eyang. Tesudi. Dipaehan ku aing. Sawios kaula we gentosna. Bangsat. Lamun kitu nyata rahasia negrakeun kabela ka anak, geura teu mungkin. Nanahkeun putra panita. Urang banyu mudal. Teh saeutik sareng bari awewe anjeun teh hiji putra resi pinilih tanding panita di Jagarana. Coba bisa aya kapanasaran aing moal deukeut jasa satu yang beas. Aya karep deukeut lawan. Ampun para lunto bapsa raksa eyang muabare kumawantun. Bangsat! Tampanan siya kurang ajar! Uluh! Ya. Dewi wara arimi diludahkan ku pertewi lamoko sapi sandaraina. Atu kajan tenana arimi. Parantos lali tina temah wadih sopan santun. Tina rengkuh timul. Ajeg carikna sot saburingas. Si Acik diludahan anak, cik mangge percaya henteu. Pasea anak sok nyiwit kulit mawa daging mamawa kakolot nata iya ti soledat leta hidup. Ya, tulim. Aduh, ampun. Wuuuh. Nyumacak jelamun urang hurui boh pasea ngahina ka bapana. Sarua jeng urang nangtang menta dihina bapa urang. Ngahina ka indung batur sarua jeng nangtang menta dihina indung urang. Pake unteng ya tecu. Buka mata bangsat. Jika dek ngalawan tak si buta. Eyang, geus teu meunang diampunan, geus teu meunang ditobatan. Menta pangampura parantos sababara kali kalayan kaula parantos pasrah sumerah pikeun ngagentos sanyawa pun anak Gatot Kaca kaula Sri Putih sakeran. Nanging pangkon eyang duwi katega nyiduhkan kana beungeut kaula. Teuleuwih gede panghinaan anak sia ka aing. Coba sia deuk kalawan. Eyang, sanajan kaula awewe ulah dipanang kayan wujudna keuyeup leuleus peyeh kate kicip sabrung sakali kaula geuna tetuna ngulik pangarti katimulan kagagahan kalayan ngulik ilmu gelut. Komo kitu kurang ajar? Sia nangka gelut ka aing? Coba-coba sanes kumawantun ka eyang tapi kaula teh wajib pikeun ngaladenan pakarepan eyang eueuh nu bakal bela ka anakna iwati inungna. Aing bela ka incu? Najan kaula ge bela ka anak ancur jadi buta ya kalanganna jeung tibatan anak cilaka leuwih kade jiwa kaula. Coba antos di luar eyang. Kaluar bangsat. Ditunggu ku aing. Bijil sia Gatot Kaca. Hayo kaluar. Nyak anak Gatot Kaca tadi mah hidup di kalangan di peper di elingan ku ibu tapi ayeuna ibu deuk ngamano lawan bere ajaran si Trisna Dewa maju siap. Ngagunakeun dinaran takar Raden Trisna Dewa dicamak. Namru sapisan lir kapuk ka ibuna lir kapas kahujanan. Naran taka. Aduh. Ampun paman. Anak aing cilaka, incu aing cilaka. Anak yang incu geus teu nemu kacilakaan aing mah cicingan arimi coba maju, pikir-pikir bisa ya pangarti nu kali pilih pangabisan ucar kata lah ilmu anu kasumput-sumput kurang ajar. Samat ya ayeuna bangsa. Giringan sapengres sayang tampana. Mangga seepkeun kamatikan eyang. Bangsat. Nyata kuat. Ya, siapkeun eyang. Kurang ajar. Tampang. Mangga. Bales bangsat. Ah! Si kurang ajar campelak bangsat. Kau selingkan ini si bangsat. Maka jeung ngepret sareng rupa. Dewi Pertewi sanajan tingkat batari namun kitu dikeresakeun nana sadaya makhluk di alam dunya daya anu unggul pancen Pertewi ratuning bumi tilah pisan bumi kahiji dugi ka katujuh anyeuna anu nyepengwet namun atuna kan dikeresakeun margi dicana ku amarah sarerta ngagugu nafsu nu pasti hilap kana ajaran sareng wewesen anu sajatina. Pertewi katibanan apes. Dicamak ku Sang Retna Hayu Ratu Arimi watek wantos Arimi putra Wikuti pasantren padepokan Banyumudal atmajane pun Sang Begawan Kesarpa. Dupi Kesar pati raja pingganan anu masihan titik baris kalina. dampal panangan Sang Retna Ayu ngapuri Nyai sapisan. Ngati-ngati katemikan kurung kaya papa. Janten tontonan masyarakat kaler kidul kulon wetan alun-alun. Bune ku masyarakat anu nonton sepuh anu murang kalih teu kantun. Pada ngadeg-deg kajadianana okol pengalan pati istri sareng istri. Gatot Kaca sareng Raden Trisna Dewa. Ngaguruh sareng gugur swanten masyarakat.